Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya kita bisa sampai hari ini beribadah kepadanya, karena semua yang kita lakukan tak lain adalah taufik dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya kita bisa melanjutkan kembali pembahasan tentang wudu. Kita terputus pada beberapa penyebutan tentang amalan ibadah wudu. Kita ulangi terlebih dahulu. Awalnya adalah dengan niatan. Yanwil wudu lirafil hadath. Niat melakukan wudu dalam rangka untuk menghilangkan hadath. Yani hadath ashar. Sudah kami sampaikan hadath itu ada dua, hadath ashar dan hadath akbar. Hadath ashar hilang dengan berwudu. Hadath akbar hilang dengan mandi. Hadath itu apanya yang hilang ya kaum muslimin? Kok hilang bahasanya? Kalau najis itu hilang bendanya, hilang warnanya, baunya, sifat-sifatnya hilang. Adapun karul hadath itu bukan najis. Hadath itu adalah sesuatu yang membatalkan wudu atau membatalkan sholat, yang itu bukan bentuk tetapi sesuatu yang terjadi pada kita seperti kentut luar angin. Tidak ada najisnya. Atau kencing. Kencingnya, air kencingnya itu najis. Tetapi perbuatannya itu hadas. Sehingga harus dia mensucikan dari air kencingnya yang najis. Dan dia harus berwudu ketika hendak sholat. Tidak cukup hanya membersihkan air kencingnya saja. Kenapa? Karena dia sembari dia najis, dia pun berhadas. Demikian pula dengan BAB, buang air besar. Dua-duanya berhadas. Ya, berhadas dan najis. Adapun yang hadas besar seperti berhubungan badan suami istri, ini tidak ada najisnya. Mana najisnya? Kenapa harus mandi? Padahal manusia itu suci. Air mani juga suci. Bukan najis yang rajih. Sudah kita pernah lewati pembahasan itu. Kenapa harus dia mandi? Karena suci, maka tidak ada pembahasan dia harus membersihkan najis. Cukup bagi dia mandi dalam rangka untuk lirafi hadatsil akbar, menghilangkan hadas besar. Sehingga hadas itu bukan najisnya, karena hadas besar itu tidak najis. Bisa difahami hadirin? Ya. Yang berikutnya adalah yadzkur ismallah, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, yakni bismillah. Kemudian yaghsul kafai thalatha marrat, membersihkan dua telapak tangannya tiga kali sebelum memasukkan ke dalam tangannya ke dalam bejana. Yang keempat, ya'khudul ma'a biyaminihi fayaj'aluhu fi famihi wa anfihi. Mengambil air dengan tangan kanannya untuk dimasukkan ke mulutnya dan ke hidungnya dalam satu ambil begitu, satu cidukan tangan. Fayatmatmat wa istansyak. Kemudian dia berkumur dengannya dan dia menghirup air ke hidung. Thumma istantir bishimalih. Kemudian setelah itu dia mengeluarkan air dari hidungnya dengan tangan kirinya. Yaf'al hadza thalatha marrat, melakukan ini 3 kali. Berkumur dan menghirup air ke hidung 3 kali. Ya. Yang berikutnya, yaghsilu wajhahu kullahu 3 marrat ma takhli lihyatihi. Mengusap, saya ulangi, membasuh dengan mengusap beda. Membasuh bahasa Arabnya yaghsilu. Kalau mengusap bahasa Arabnya masaha. Yaghsilu wajhahu, membasuh wajahnya semuanya 3 kali. Dan menyela-nyelani lihyahnya, jenggotnya. Kenapa disela-selani jenggot ini? Karena dagu ini termasuk dari bagian wajah. Dagu termasuk dari bagian wajah. Sehingga ketika seorang berwudu, hendaknya dia membasahi wajahnya dengan sempurna. Batasan atas adalah tumbuhnya rambut. Bagaimana kalau botak? Nah, ya botak bukan berarti dari sini, karena botaknya hampir semuanya. Tetap saja batas rambut itu tumbuhnya mana? Itu dia wajah. Kemudian daun telinga ini adalah menempel batas dari wajah. Telinganya disebutkan al-udhun min ar-ras. Telinga ini bagian dari kepala. Tetapi ketika dibasuh muka adalah daging yang menempel di kulit yang menempel langsung di telinga. Merata begitu sampai ke dagu. Itu dilakukan 3 kali. Kemudian yang berikutnya, yaghsilu yadayhi al-yumna thumma al-yusra. Membasuh tangannya kanan terlebih dahulu, kemudian baru yang kiri. Ila ma faqa al-mirfaqain ma tahlil asabi'il yadayn. Dari ujung jari sampai siku. Siku ini ikut dibasuh. Dibasuhnya dengan air sampai 3 kali. Tentunya kanan dulu baru yang kiri. Di sela-selani jari jemari kita. Bagaimana cara menyelesaikan? Bisa seperti ini. Yang penting air itu sampai di sela-sela tangan-tangan kita, jari jemari kita. Yang berikutnya, yamsahu ra'sahu kullahu mudbiran wa muqbilan marratan wahidatan. Kemudian mengusap kepalanya semuanya, mudbiran ke belakang dan muqbilan ke depan. Jadi dari arah depan sampai ke belakang. Ke belakangnya batasnya mana? Tengkuk. Ila qafah, tumbuhnya rambut bagian leher bagian belakang. Terus ke depan lagi. Nah ini namanya mudbiran, muqbilan. Mudbiran itu ke belakang, muqbilan itu ke depan. Diusap. Apa bedanya dibasuh dengan diusap? Kalau dibasuh itu menuangkan air yang banyak ke anggota wudu, contoh tangan. Karena bahasa Arab yaghsilu, ngambil air yang dalam kondisi banyak begitu disiramkan. Sedikit digosok. Ma'dalkin disertai dengan digosok. Adapun kalau kepala masaha saja. Tangan dalam keadaan mablul, basah, kemudian diusapkan dari depan ke belakang belakang ke depan. Yang berikutnya, yamsahu udhunayhi zahirahuma wa batinahuma. Setelah kepala, kemudian langsung telinga. Kenapa? Karena Nabi mengatakan al-udhunu minar ras. Daun telinga ini bagian dari kepala. Sehingga urutannya ketika mengusap kepala disertai dengan langsung mengusap telinga. Bagaimana caranya? Dalam dan luarnya. Dengan memutarkan jalinya ke dalam dan bagian luarnya dengan ibu jari. Perlu kita tahu, ini wajib hukumnya. Karena kepala itu bagian dari rukun yang harus dibasuh. Kalau sampai telinga kita tidak terusap, maka ada bagian dari kepala kita yang tidak terusap. Maka harus betul-betul diperhatikan. Ya. Yang berikutnya, yaghsilu qadamaihi mal ka'bain. Mengusap atau membasuh, saya ulangi, membasuh kaki sampai mata kaki. Kedua-duanya. Al-yumna thumul yusra. Kanan dulu baru kemudian yang kiri, mata khilasa bil qadamain, disertai dengan menyela-nyelani jari-jari kaki. Karena khawatir ketika kita tergesa-gesa, ternyata di sela-sela jari-jari kaki kita masih kering. Hukumnya dua hal yang akan dia dapat. Yang pertama, batal atau tidak sah wudunya. Dan yang kedua, diancam dengan wail, neraka. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sudah pernah kami sampaikan, wailul lil aqabi minan nar. Wailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit dalam neraka. Itu ketika Nabi melihat adanya seorang yang berwudu, di antara tumitnya masih ada satu koin kecil yang masih kering dan tidak terkena air wudu. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan, hadis ini menunjukkan diancamnya dia dengan neraka. Pengancaman dengan neraka ini menunjukkan tidak sah wudunya. Kalau wudunya sah, ya tidak akan diancam, wudunya sah. Sehingga berhati-hatilah, di samping wudunya tidak sah, berarti kaitannya dengan sholatnya tidak sah. Kemudian dia pun diancam dengan neraka, wail. Maka wudu itu ibadah yang harus kita perhatikan. Jangan kadangkala disambi ngobrol, ya. Kadangkala cuman tidak diusap, hanya sekedar ditur-tur begitu sudah. Nah, itu tidak dibenarkan. Bisa jadi ketika cuman ditur begitu dengan keran, bagian bawah kaki tidak terkena air. Bisa terjadi tidak, Pak? Bisa terjadi karena dia hanya bagian atas saja yang terkena air. Maka harus diperhatikan. Hadirin sekalian, kita masuk kepada beberapa penjelasan lebih rinci. An-niyatu syartun li sihhatil wudu. Pembahasan kita sekarang satu persatu dengan menyebutkan dalil-dalilnya masing-masingnya. Yang pertama adalah niat. Niat adalah syarat sah wudu. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa niat, maka itu berarti belum melakukan. Misal kita melakukan gerakan wudu, tapi tidak ada keinginan untuk sholat, tidak ada keinginan untuk wudu, hanya sekedar menyiram begitu saja, maka dia belum berwudu. Jangan mengada-ada. Tadi kamu niatnya apa? Wudu? Enggak. Ya jangan wudu berarti. Maksudnya jangan, bukan wudu berarti. Kamu harus wudu lagi. Karena tadi tidak ada niatan berwudu. Kadangkala kita di kamar mandi, habis BAK, ada terlintas hendak wudu. Tapi kemudian kita mengatakan, lah tidak usahlah. Terus mana? Ya bahasa saja lah, biar seger saja. Bahasa Jawanya raup tok. Maka ini ya bukan wudu. Sehingga niat termasuk syarat sahnya wudu. Ishtaratu li sihatil wudu an-niyatu. Disyaratkan sahnya wudu adalah dengan niat, wahia azmul qalbi ala fi'lil wudu imtithal amrillah. Niat adalah dorongan hati untuk melakukan apa wudu dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada perbedaan. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan membersihkan najis, apakah harus ada niatan? Membersihkan hadas, apakah harus ada niatan? Ini dibahas. Ada dua hal ini berbeda. Yang pertama, fi'lul lil ma'mur. Berwudu adalah mengerjakan satu hal yang diperintahkan. Maka ketika seorang melakukan satu hal yang diperintahkan, maka itu harus ada niatan. Harus ada niatan. Saya melakukan ini, saya melakukan ini. Adapun kalau membersihkan najis, itu adalah tarkul mahdzur. Meninggalkan sesuatu yang najis. Ini tidak perlu dengan niatan. Misal seperti ada karpet umpamanya atau sarung atau baju terkena kencing anak umur 2 tahun. Anak umur 2 tahun najis tidak apa air kencingnya? Najis. Yang baru minum air susu saja itu najis, Pak. Siapa yang bilang tidak najis? Itu najis, cuman dimudahkan dalam mensucikannya. Kita punya bayi, bayi laki-laki, bayi perempuan, sama-sama baru minum air susu, belum makan apapun. Dibedakan, yurasyu ala bolil ulami wuyusalu ala bolil jariyah. Diperciki air kencing anak bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI, dan dicuci air kencing bayi perempuan walaupun belum makan apa-apa. Dalam syariat dibedakan. Tetapi dua-duanya tetap najis, Pak. Bukan tidak najis. Cuman beda dalam hal apa? Bansuciannya. Bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI, yurosu alaih, jenengan ngambil toya dan dipercikan. Jumlah air yang dipercikan harus lebih banyak daripada jumlah air kencingnya. Jadi pengertasan pun pengertiannya bukannya cepat-cepat kau jadi udang luis didik teman, harus lebih banyak. Hadirin makan itu najis. Nah, pembahasan kita bukan membersihkannya, tanpa sengaja bersih. Misal sarung kita kena najis kencing anak, dilepas kemudian dijemur, begitulah hujan deras begitu. Nah, dengan air hujan satu malam yang deras, kira-kira air kencingnya luntur tidak, Pak? Luntur. Pagi hari terik panas, sore diambil, kering ini, baunya sudah enggak ada. Tanda najisnya hilang adalah dari bau, warna, dan rasa. Wah, enggak ada sudah. Ya sudah, suci ini. Bersih. Tapi tadi malam saya belum niat. Belum niat, ben kudanen, engko hilang dek najisnya, terus tonggo maning. Itu enggak perlu niat. Itu namanya tarkul mahdzur. Adapun kalau wudu, itu mengerjakan yang diperintahkan tanpa niat tidak sah. Bisa dipahami sampai sini kaum muslimin? Ya. Demikian pula perbedaannya. Mumpung ingat pembahasan Syekh Ibnu Taimin, orang sholat begitu dia assalamualaikum sedang zikir, kemutan urung wudu dengan orang yang dia sudah wudu, sudah sholat, baik assalamualaikum selesai, pulang ke rumah, ting mambu ya, oh ada kotoran anaknya atau kencing anaknya, waduh, sholatnya beribun pak. Halo, yang satu lupa belum wudu, yang satu memang tidak tahu ada najisnya, tidak tahu, tahu-tahu balik rumah istrinya bilang, lu kok baju itu tadi kena air kencing anakmu, cuman memang pojoknya saja tidak rasa pak, salah satu diantara bajunya terkena najis. Diulangi tidak sholatnya? Sinten sing kang jawab apa? Yang jawab Syekh Ibnu Utsaimin, bukan saya juga pak, saya hanya nukilkan saja. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, orang yang sholat tanpa wudu walaupun lupa, tetap dia harus mengulang sholatnya. Dia harus wudu, dia harus mengulangi sholatnya, sholat yang tadi tidak sah, batal. Kenapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Perintah untuk wudu itu bentuknya apa? Perintah untuk wudu. La salata liman la wudu'a lah. Tidak ada salat bagi idza ahdatha, ketika seorang berhadat dia salat, ya, tidak sah tanpa dia berwudu. Karena wudu itu adalah perbuatan yang diperintahkan. Adapun yang kedua, dia sudah wudu tanpa dia tahu sama sekali, ternyata ada najisnya. Kata Syekh, sholatnya tetap sah, ada najisnya, tetap sah karena dia tidak dengan sengaja. Ini bahasanya Syekh. Kalau yang pertama tarkul ma'mur, kalau ini tarkul mahdzur. Hadirin yang kemuliaan, apa riwayatnya? Pijakan pendapat Syekh dan ini yang dipegang oleh para ulama adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah sampai rakaat yang kedua, masuk pada rakaat yang ketiga, datang malaikat Jibril memberitahukan bahwa di sepatunya Nabi fi qadar, di sepatunya Nabi di bagian bawahnya ada kotoran, ada najis. Malaikat Jibril yang memberitahukan. Lah, Nabi apa orang ngerti? Lah nek ngerti ora dinggo, Pak. Nek ngerti dinggo ben nekat berarti niku, Pak. Nabi tidak tahu kalau di sepatunya ada qadar. Qadar itu najis. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Dilepas sepatu itu dan ditaruh di samping. Tidak disebutkan samping kanan atau samping kiri. Beberapa penjelasan samping kiri. Loh, dalam sholat ini loh, nyopot sepatu mau mandenangel, Pak. Berapa gerakan? Banyak gerakan, tetapi kalau itu memang hajat, butuh, itu tidak masalah. Nabi melakukan itu. Maka dilepaslah sepatu beliau dua-duanya dan ditaruh. Dan para sahabat ketika melihat Nabi berbuat seperti itu, mereka pun melepas sepatu-sepatu mereka. Beramai-ramai, ya enggak rame-rame, pokoknya lagi sholat rame-rame. Dilepas. Mengapa dilepas? Karena ittiba lir rasul, mengikuti rasul alaihi salatu wasalam. Setelah selesai salat, Nabi menengok ke belakang, melihat para sahabat, sepatunya pada dilepas. Ada apa kalian? Kenapa? Kok sepatunya pada dilepas? Maka para sahabat mengatakan, kami melihat engkau melepas sepatu. Maka disebutkanlah sebab mengapa dilepas sepatunya Nabi alaihissalatu wassalam. Atani Jibril fakhbarani bi anna fi khidai qadarun au kama qala bil salatu wassalam. Barusan datang kepadaku Jibril memberitahukan bahwa di sepatuku ada najis. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah menjelaskan, kalau seandainya batal salatnya dikarenakan ada najisnya di sepatu Rasul, maka dua rakaat pertama akan dibatalkan oleh beliau. Tetapi ternyata tidak. Dilepas oleh Rasul dan dilanjutkan sholatnya. Lah kalau seandainya, seandainya, ini hikmahnya banyak. Kenapa kok Malaikat Jibril memberitahukan pada rakaat yang kedua masuk ketiga? Ora kawit awal. Atau wis bubaran bae mek dhewe ngerti. Jenengan ora usah ngeyel paung iki hadis dedak ngeyel nyalahna malaikat malah. Dikasih sapa? Tahu diri. Hadin makan kisahnya seperti itu dan hikmahnya banyak. Dengan ini diketahui barang siapa yang dia salat dalam keadaan ada najisnya tetapi dia tidak tahu, dia tahu setelah selesainya, maka sholatnya tetap sah. Sebagaimana kalau seandainya Nabi tidak diberitahukan oleh Malaikat Jibril sampai 4 rakaat, maka beliau tidak mengulanginya lagi. Kenapa? Karena ini adalah meninggalkan yang mahdzur, bukan bentuknya fi'lun lil amr. Lil ma'mur. Bisa dipahami hadirin? Hakadha. Masya Allah. Ya. Adapun kalau sudah tahu ada najis, yang najis apanya? Celananya. Pas gak pakai sarung, gak pakai apa-apa kecil celana tok. Lah kalau dilepas ya keton pak, ya masa diudari lagi sholat, auratnya kebuka, ya otomatis batal kalau kasusnya seperti itu pak. Paham ini pak maksudnya? Itu kan sepatu bisa dilepas. Lah kalau tidak bisa dilepas, celana kita yang najis, masa celananya dilepas pak? Ya harus dia keluar. Oh iya. Tadi saya mangku anak kencing terasa anget. Nah, pipis anget mboten, Pak? Anget. Kelalen aku kayak mutan ge kebriyo ya gitu. Lagi salat mikir, Pak. Batal ora batal. Wis ngerti ora batal bae. Nek ngerti kemutane rampung lah, aman jenengan, Pak. Kok dadak kemutan, undadak kemutan. Alhamdulillah kemutan. Aja kesuh, tidak kemutan. Sudah, qadar ma syafa'al, lupa karena ini sudah. Ya terus gimana? Ya pulang. Kok enggak ada celana di sini? Resikonya nanti tidak ikut jamaah. Itu namanya udzur. Hal yang diperbolehkan dalam syariat. Tidak mungkin kamu melanjutkan sholatmu dengan pakaian yang najis. Allahumma illa kecuali jikalau ada sarung bamanya menutupi auratmu. Lepas, kemudian kau bersihkan tubuhmu karena mungkin tetesan najis itu menempel juga di kulitmu. Sehingga bukan hanya celananya saja, mungkin di kulitmu juga tubuhmu terkena najis itu. Wah nanti terlambat, sudah mau salam. Itu hal yang wajib. Karena tidak mungkin sholat dalam keadaan kena najis. Kalau nekat malah justru ini dosa besar. Bahkan ini bisa masuk ranah penghinaan kepada syariat. Sudah tahu najis tetap nekat sholat. Wah, ini penghinaan. Sebagaimana orang yang sholat dengan sengaja membelakangi kiblat. Karena apa? Menghadap kiblat itu syarat sahnya sholat. Bersih dari najis juga syarat sahnya sholat. Sudah tahu kena najis, sudah tahu arah barat, kamu tetap nekat ke arah timur. Itu penentangan besar. Bisa menyebabkan keluar dari Islam. Bukan hanya dilihat dari ininya toh, tetapi penentanganmu kepada agama ini. Bisa dipahami hadirin? Ya. Dulu ada praktek yang sempat viral di negeri kita. Orang sholat dalam satu saf, ada yang mengharap ke arah barat, ada yang mengharap ke arah timur. Ini gojekan ini. Main-main yang seperti itu. Ini penghinaan. Ya, penghinaan kepada umat Islam. Siapa yang melakukan? Wallahu a'lam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan yang berikutnya adalah pembahasannya tentang niat itu tempatnya di mana. Sudah pernah kami sampaikan, tapi tidak mengapa. Kita bacakan ucapan Syekh Islam Taimiyah. Qala Syekh Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmul Fatawa, atau disebutkan juga dalam kitab yang lainnya Al-Furu' Ibn Muflih. Mahallun niyati al-qalbu. Syekh Islam Taimiyah mengatakan tempat niat itu di hati. Duna lisan. Bukan di lisan. Bittifaqi a'immatil muslimin. Dan ini adalah kesepakatan kaum muslimin. Fi jamil ibadat, pada semua ibadah. Ini kesepakatan kaum muslimin dari zaman dulu sampai Syekh Islam Taimiyah, bahwa niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Seperti thaharah, salat, zakat, puasa, haji, jihad, sedekah, dan amalan yang lainnya, niatan itu di hati. Fala yushra'u al-jahru biha. Maka tidaklah disyariatkan untuk mengeraskan niat. Wala takriruha. Dan juga tidak disyariatkan untuk mengulang-ulang. Untuk mengulang-ulang. Pernah melihat orang mengulang-ulang apa? Nah, sudah itu salah, diulang-ulang lagi. Orang berdiri saf. Imam sudah Allahu Akbar. Si makmum masih Allah. Batal lagi. Kenapa? Karena dia mengucapkan usolinya kurang jelas. Usoli. Oh, batal lagi. Kurang, usolinya kurang mantep. Sampai imamnya sudah ruku masih mikir usolli. Itu sudah itu tidak ada syariatnya, diulang-ulang karena mungkin kurang fasih. Ini sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syariat. Falyushra' al-jahru biha wa la takriruha. Bal man i'tiqad بل من اعتاده ينبغي تأديبه وتعزيره بعد تعريفه لا سيما إذا كان إذا به إذا أذى به. Kadang-kadang itu mengganggu. Bahkan beliau mengatakan itu hendaknya diajari ilmu, dididik dia, bahkan dihukum. Karena itu mengganggu. Ya. Dan pembahasan berikutnya adalah hal itu termasuk dari bagian bid'ah. Kemudian ada pembahasan rinci di sini. Niat itu antara hati dengan lisan kok berbeda? Bagaimana itu? Lisan mengatakan ikhlas. Oh, saya ikhlas. Tanpa pamrih dalam hati, ora yang koyo njaluk dicoblos. Coblosan sih Pak nggih. Ngerti Pak kalau lagi coblosan lurah apa bahasanya itu? Dulu di kami mubur apa ya Pak ya? Ngasih amplop begitulah. Ini ikhlas, enggak apa-apa. Cuman mohon dukungannya ya. Maksud itu napa Pak? Ikhlas napa riya niki? Oh, ikhlas. Nang hati nokorat nyoblos awas Bu. Wah, itu ya. Antara niat lisan dengan hati berbeda. Yang dipakai yang mana? Yang di hati. Walaupun lisannya mengatakan ikhlas, ikhlas, ikhlas, hatinya tidak ikhlas, ya tidak akan diterima amalan itu. Sehingga apa fungsinya niat dengan lisan? Karena yang menjadi tolak ukur yang ada dalam hati. Bisa dipahami hadirin? Nah. Idza istama'ti ahdath tujibul wudu kama law bala thumma daghawwa thumma nam. Umpamanya seorang sudah niat wudu, sudah wudu. Di tengah-tengah ketika dia sedang berwudu batal. Sakit banten, Pak? Ya, lagi wudu urung rampung katon arep ngentut, ngenten di sela. Ngentut. Wudu maning, Pak. Ya. Maka dia wudu lagi. Ya tentunya niat itu tempatnya di hati. Dia lakukan kembali wudu. Dan begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Hadirin makan insyaallah dalam pertemuan akan datang kita masuk pada pembahasan tentang rukun-rukun wudu. Yang sudah kami sampaikan secara urut tadi globalnya. Tinggal dirinci satu persatu dengan dalilnya masing-masing sehingga diharapkan dengan ini kita berilmu dengan agama kita sehingga ketika kita nanti ditanya apa agamamu? Kita bisa menjawab agamaku Islam karena kita mengenal Islam dengan dalil punya bukan hanya ikut-ikutan orang saja. Demikian bisa kami sampaikan lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.